lain mereka sangat, sehingga dengan menghajar mereka tampaklah kemuliaan agama sekaligus untuk membersihkan mereka dari dosa-dosanya. Ini seperti disyariatkannya memerangi musuh sekali waktu, berdamai di waktu yang lain, dan mengambil jizyah pada waktu yang lain. Semua itu tergantung kondisi dan kemaslahatan. Yang harus diperhatikan dalam menghajar dan mentahdir terhadap ahli bid'ah adalah wajib dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena dorongan hawa nafsu, dengki, iri, atau taklid dan yang lainnya. Selain itu juga harus ittiba, yaitu mencontoh kepada sunnah Rasulullah SAW serta mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhum. Banyak sekali orang yang menghajar karena semata-mata mengikuti hawa nafsunya, dan dia menyangka hal tersebut sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Kaidah dalam hajar, bahwa dalam menghajar harus melihat kepada maslahat dan mafsadah, dan bertanya kepada ahli ilmu yang dalam ilmunya, agar dia tidak berbuat zalim kepada saudaranya sesama muslim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, seandainya setiap ada perselisihan antara dua orang muslim tentang suatu perkara kemudian mereka saling hajar, maka tidak akan ada lagi penjagaan dan persaudaraan di antara kaum muslimin. Beliau rahimahullah juga berkata, betapa banyak manusia digambarkan atau dihiasi oleh setan bahwa yang ia lakukan itu sebagai amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad di jalan Allah, padahal sesungguhnya yang ia lakukan itu berupa kedzaliman dan permusuhan. Pernah suatu hari di perang Tabuk, tiga orang sahabat Nabi yang kita paling kenal namanya Ka'ab bin Malik. Antum bisa lihat di paragraf paling awal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah setelah menyebutkan kisah Rasulullah yang menghajar Ka'ab bin Malik dan dua orang temannya, kelihatan? Nah, tulis dua orang, nama yang lain adalah Murarah bin Ar-Rabi'. Murarah bin Ar-Rabi'. Satu lagi Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Kalau saya perhatikan cara belajar antum itu, modelnya macam-macam. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, ya. Tapi mana yang efektif, mana yang tidak. Jadi kalau saya lihat ada yang nyatat di bukunya, ditulis di bukunya di dekat nama Ka'ab bin Malik. Jadi pas membaca ketemulah tiga, langsung ketemu sekaligus. Ada yang mencatatnya di handphone. Saya tidak tahu apakah dia mencatat hanya yang dua saja ataukah yang nama pertama juga. Ada yang mencatat di, bukan handphone, bukan di buku, tapi di buku catatan. Kalau di handphone kelebihannya kapan-kapan lupa, tidak harus cari bukunya, tinggal buka catatan di handphonenya. Nah, kalau saya catatnya di kepala, yaitu dicatat di buku langsung dihafalkan. Coba siapa saja yang tiga orang tidak ikut perang Tabuk itu? Ka'ab bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi', satu lagi Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Mungkin tidak mudah mengingat namanya, beda kalau Abdul ya, Adi sama Agus ya. Mungkin tidak mudah bagi kita untuk menghafal namanya. Tapi maksud saya, usahakan untuk bisa mencatat, tidak hanya sekedar didengarkan. Tiga orang ini diketahui tidak mengikuti perang Tabuk. Nabi SAW khawatir ketiga ini sudah terkena penyakit munafik. Karena orang perang mereka enggak. Akhirnya Nabi SAW mengumumkan kepada para sahabat, kalau ketemu ketiga orang ini jangan ditegur, jangan disalami. Kalau mereka salam jangan dijawab. Kalau mereka datang enggak usah ditemani. Ibaratnya kalau lagi kumpul-kumpul, masuk ketiga ini bubar aja. Ya. Karena Nabi SAW ingin menghajar mereka. Bukan menghajar, tapi menghajar. Dihajar. Apa itu hajar? Yaitu diboikot kalau bahasa kita. Ketiga orang ini diboikot oleh Nabi SAW karena kesalahan mereka yang tidak ikut berperang tanpa uzur. Lalu kemudian Allah menerima taubat mereka. Ya, sebagaimana dalam firman-Nya di surat At-Taubah. Wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu. Ya. Coba antum catat surat At-Taubah. Catat juga di dekat situ. Pengumuman diterima taubatnya ketiga orang ini ada di surat At-Taubah. Tunggu. Ayat 100. Di ayat 118 Allah berfirman, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رُحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Allah mengatakan, dan terhadap tiga orang yang dihajar, yang ditinggalkan sampai bumi itu terasa sempit bagi mereka. Bagaimana tidak sempit? Bagaimana tidak sempit? Nabi dan para sahabatnya enggak ada yang mau negur mereka, enggak ada yang mau salam sama mereka, enggak ada yang menggauli mereka. Gimana kalau kita ya sudah biasa bergaul terus enggak ada yang mau ajak bicara? Sampai sempit bumi itu dan jiwa mereka pun terasa sempit bagi mereka. Dan setelah mereka dan mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat untuk lari dari siksaan Allah melainkan kepada-Nya saja. Maka mereka bertaubat dan Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah menerima taubat lagi Maha Penyayang. Ini ayat yang turun berkenaan dengan Ka'ab bin Malik dan ketiga sahabatnya. Enggak ada di situ, antum bisa mencatat. At-Taubah berapa tadi? 118. Kejadian menghajarnya Nabi kepada tiga sahabatnya sendiri ini dijadikan oleh para ulama sebagai dalil bahwa di dalam Islam itu ada yang namanya syariat boikot. Kepada siapa boikot itu diterapkan? Tentunya jawabannya ada kaidah. Tidak semua orang dan tidak setiap keadaan. Yang diterapkan oleh para ulama kita adalah memboikot kepada orang-orang yang mereka diketahui memiliki penyimpangan dalam pemikiran mereka dan mereka mendakwahkannya. Catat itu, mendakwahkannya. Gak ada di situ ya. Catat di benak antum, catat di hati antum. Artinya ada sebagian orang yang punya penyimpangan tapi mereka tidak mendakwahkannya. Misalnya karena syubhat atau karena kejahilan, karena keawaman. Maka orang yang begitu tidak diboikot. Yang diboikot hanyalah orang-orang yang mendakwahkannya. Makanya tadi di akhir paragraf pertama, di baris ke 1, 2, 3, 4, 5, yang di 5, baris kelima dari paragraf pertama, baris kelima terakhir maksud saya, penulis mengatakan yang dihajar adalah orang yang mengajak kepada bid'ah. Sebab hajar itu adalah salah satu jenis hukuman dan hukuman itu hanya diberikan kepada orang yang terang-terangan melakukan maksiat baik perbuatannya maupun perkataannya. Maka jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita dapati di lingkungan kita ada orang yang memang menyebarkan bid'ah, maka di antara syariatnya adalah memboikotnya. Tapi nanti ada kaidah yang akan saya sebutkan belakangan. Kenapa harus dipahamkan bahwa ini adalah syariat? Karena sebagian orang kepada ahlul bid'ah, mereka seperti tidak apa ya? Seperti tidak ada masalah. Ada orang mau nyembah kubur, enggak masalah. Kata mereka enggak masalah, itu kan keyakinan masing-masing. Kalau keyakinan masing-masing ya dihormati saja. Padahal harus diterapkan yang namanya boikot hajar ahlul bid'ah. Sudah kita sebutkan di beberapa kali majelis ini, saya katakan karena kalau tidak diboikot nanti dia akan terus-terusan begitu. Apalagi kalau dia mengajak kaum muslimin. Sementara kita tahu datang ke kubur minta-minta di sana itu apa? Syirik. Ini bukan enggak ada masalah, harus dipermasalahkan. Tidak benar kalau kemudian kita justru mengatakan ya sudahlah hormati saja. Kalau begitu di mana nahi mungkar? Karena di dalam dakwah ini ada dua sisi yang harus ada pada seorang dai. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar, ada ngajak kebaikan, ada mencegah kemungkaran. Kalau di sekitar kita sudah jelas ada orang melakukan kemungkaran, dia ceramah di atas di mimbar atau ceramah di pengajian-pengajian, kita dengar dia bilang nanti kalau datang haulnya guru anu, nanti kita datang semua, insya Allah semua dapat rahmat karena guru anu itu wali. Anda bisa berdoa nanti kalau dia datang di kumpulan kita, nanti kita bisa minta nanti dikabulkan. Khurafat, tahayul, wasyirik. Yang seperti itu tidak boleh ditoleransi karena nanti umat akan tersesat. Nah, kalau kita ketemu dengan orang seperti itu, boikot. Dengan cara kalau dia memberi salam maka tidak diajak salam, tidak dijawab salamnya. Kalau dia mengajak bicara maka tidak didengar sama sekali. Tapi catatannya masih ada kaidah setelahnya ya. Ada kaidah setelah ini. Jangan langsung ditelan bulat-bulat begitu ya. Adapun yang tidak mendakwahkan maka tidak. Misalnya tetangga, teman di kantor, keluarga, orang tua. Mereka punya keyakinan seperti itu. Misalnya kita bilang, "Mak, ngapain sih Mak? Mama hobi betul di akhir Syaban mesti ke kuburan." Dia bilang, "Iya, itu kan dalam rangka menyambut bulan Ramadan tuh harus begitu." Terus banyak khurafat-khurafat yang dia sebutkan. Sekarang kalau kita hajar mamak kita, gimana? "Assalamualaikum, Nak." "Nak, assalamualaikum." Diajak bicara, "Makankah?" Sekalinya dia bilang, "Lapar dah." Kalau kita hajar bapak kita gimana? Lantaran bapak itu melakukan bid'ah. Padahal dia bukan mendakwakan. Dia itu cuma dengar-dengar dari orang, diamalkannya. Kan begitu kan kebanyakan orang tua kita? Ya atau enggak? Atau kebanyakan antum dahulu? Ngaku aja. Dulu kan kita begitu. Betul-betul karena dengar orang. Dulu sama di sekolah dikatakan begini, besok ada peringatan Isra Mi'raj, harus datang, ini bukunya, harus ringkas, terus minta tanda tangan sama penceramahnya, ya tanda? Ya. Kalau enggak beda kita sudah umurnya. Terus kita dengerin, nah dari situ kan mulai sedikit-sedikit dapat ilmu, tapi ilmu dalam tanda kutip, enggak jelas datang dari mana, enggak jelas riwayatnya. Katanya itu dulu Adam turunnya di Aceh, Hawa turunnya di Jeddah, ketemunya di Jabal Rahmah, di Arafah. Itu kita dengar Nabi Muhammad itu kencingnya tidak najis. Ya, siapapun yang jadi keluarganya pasti masuk surga. Tapi itu butuh apa namanya? Butuh proses. Kalau kecil Said dulu, belum jadi Habib, belum. Nanti kalau sudah besar baru ada proses, nanti bisa jadi lebih tinggi lagi. Nah, itu yang kita terima dahulu. Apakah kita akan menghajar satu sama yang lain dosa saling bicara? Ya, maka kaidah yang pertama adalah diberlakukan hanya kepada orang yang mengajak. Berarti kita sudah mulai bisa meringkasnya. Hajar itu disyariatkan kepada siapa? Atau bagaimana kaidahnya? Kaidahnya adalah satu, diberlakukan kepada yang mengajak kepada penyimpangan. Adapun yang tidak mengajak, maka dia bukan dihajar tapi didakwahi. Oh, catatan sebelum kaidah bahwa hajar itu disyariatkan. Artinya tidak boleh menolak total, tidak boleh juga tidak boleh menolak secara total, tidak boleh pula menerapkannya secara total. Mungkin nanti akan lebih saya susun dengan ringkasannya. Kaidah yang kedua, kaidah yang kedua dalam menerapkan hajar itu adalah bila yang dihajar kira-kira mau berhenti. Bila yang dihajar kira-kira mau berhenti. Artinya, kalau kita berlakukan kepada orang yang kira-kira kalau dihajar malah tidak berhenti, maka jangan dihajar, tapi didakwahi. Sering saya kasih contoh, misalnya orang tua kita punya keyakinan-keyakinan di rumah. Misalnya dia gantung botol kreting deng di depan pintu. Dia punya warung, dia kasih ada kain-kain putih di pojok-pojok warungnya. Kalau pagi-pagi dia bawa bunga mawar ditaruh di hadapan warungnya. Kita bilang, "Ma, ini buat apa sih?" Dia bilang, "Ini supaya laris." Itu kain putih buat apa? Supaya laris. Ini kalau ini botol kreting deng buat apa? Ini buat tolak bala. Ini kan khurafat semua, bahkan syirik. Terus kalau kita langsung diam, kalau gitu mulai hari ini aku tidak bicara sama mama. Ya. Hari pertama dia, "Nak, makan nak." Tidak ada jawaban sama sekali. "Kamu dari mana?" Tidak dijawab. Mamanya telepon, "Assalamualaikum, kamu di mana?" Tidak dijawab. Dia cuma halo, halo, karena dihajar. Ya, cuma diangkat tapi tidak diajak bicara. Ya. Dengan menghajar itu ternyata orang tua tidak berhenti juga. Maka mendingan jangan dihajar. Apa yang lebih bagus? Malah didakwahi. Kalau didakwahi kan berarti harus bicara toh. Nah, berarti ngomong. Berarti sambil pegang-pegang, sambil cium-cium. "Ma, tidak boleh kita begitu, Ma. Yang berhak dimintai tolong itu Allah, yang bisa menolak bala itu Allah, yang bisa ngasih rezeki itu Allah." Sambil dilembut-lembutin, itu lebih akan bisa mengubah dirinya ketimbang hajar. Ada jamaah umroh itu kemarin, sebelum pergi pun dia sudah bilang, "Mama itu pokoknya Ustaz susah ya, susah dikasih tahu, dia punya keyakinan gitu." Saya sepanjang umroh saya bilang gini, "Jamaah, makanya tangan kanan ya. Nanti kalau ada yang saya lihat, kalau saya lihat ngerokok, maaf, tidak boleh marah. Harus terima, saya akan tegur karena Anda berdosa di tanah haram. Ya, karena itu haram. Yang kedua, kalau makan tangan kiri harus saya tegur. Jadi jangan marah ya, iya." Nah, saya tegurlah mamanya. "Ibu, makan tangan kanan, jangan makan tangan kiri." Anaknya bilang gini, "Tuh Mak, mama itu nah, dikasih tahu dari kemarin jangan makan tangan kiri. Sudah dibilang kayak setan." Apa kata mamanya? "Itu kan ustadzmu, kalau nenek boleh." Maksudnya kalau makan tangan kiri menurut nenek boleh. Itu keyakinannya dia. Nah, di penghujung-penghujung umrah, maka saya tanya sama dua bersaudara ini, "Kapan terakhir kali antum cium mama antum?" Yang satu bilang, kapan ya? Yang satu ketawa-ketawa aja. Saya bilang, Lebaran. Lebaran terakhir kali. Iya kali ya. Iya kayaknya. Alias iya. Itu pun kayaknya. Gitu. Terus saya bilang, bagaimana mau antum bilang sama saya, mama itu susah. Menurut saya, antum berdua yang susah. Karena ini ibu kandung. Bila bibir antum tidak pernah sama sekali mendarat di pipinya, bagaimana antum mau dakwahin dia? Ini kayak orang lagi menghajar mamanya gitu. Mamanya kan tidak merasa ada kasih sayang. Jadi kalau dikasih tahu, ya kamu, saya. Coba beda kalau begini kan, didekati. Ini ya. Dipegang gini. Terus dicium-cium. Mamaku sayang, makan tangan kanan. Ini mama yang dari tadi kekesetan, ya. Nah, kalau ada kelembutan, maka mungkin dia akan lebih mudah untuk berubah. Sekarang berarti kalau seandainya ada orang mau kita hajar, tapi perkiraan kita semakin dihajar semakin jauh, mendingan jangan dihajar. Tapi dia apa kan? Didakwahi. Kaidah yang ketiga adalah manakala yang menghajar itu kuat posisinya, kedudukannya. Manakala yang menghajar itu kuat posisinya atau kedudukannya. Tadi kaidah yang pertama apa? Saya lupa nulis ya. Apa? Mendakwahi. Mendakwahkan. Kaidahnya adalah untuk yang satu mendakwahkan, dua. Satu kepada yang mendakwahkan. Yang kedua, diperkirakan mau berhenti. Diperkirakan akan berhenti. Kalau diperkirakan justru tidak berhenti, jadi didakwahi. Yaitu dilembuti. Yang ketiga tadi persoalan apa? Yang menghajar kuat posisinya atau kedudukannya. Kalau ternyata dia yang lemah, maka jangan menghajar. Misal, dan ini yang terjadi di banyak orang yang tidak mengerti tentang kaidah hajar. Dia tinggal di kampung. Orang kampung itu tidak ngerti sunnah. Agama Islam itu cuma turun temurun. Jadi cuma kalau ke masjid itu cuma dikenal Idul Fitri, Idul Adha, Jumatan, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, sama apa yang tanggal 17 Ramadan itu? Nuzul Quran. Sama peringatan tahun baru. Tahun baru Hijriah. Itu keyakinan orang-orang di sana. Nah, dia ini pulang dari kuliah misalnya. Pulang dari Madinah, nyampe di kotanya kembali. Dia ceramah, enggak ada yang dengarkan. Dia bilang ini dilarang, enggak ada yang dengarkan. Terus dia bilang gini, kalian semua akan kuhajar mulai hari ini. Sementara dia sendiri. Pertanyaan, sebenarnya kalau di sebuah lingkungan sosial, yang sendiri itu sebenarnya secara umum lebih lemah atau lebih kuat? Lebih lemah. Maka kalau ternyata sampai di sana yang ada antum enggak pernah salam sama orang di sana, ada orang salam sama antum enggak jawab, malah yang ada antum salah. Boikot antum tak sesuai kaidah. Boikot antum, hajar antum, hajar ngawur. Karena kaidahnya hajar itu adalah yang menghajar kuat kedudukannya. Misal terbalik nih, ini kampung sunnah. Datang satu orang, datang situ ngerokok, kemudian bermusik, istrinya keluar enggak pakai jilbab. Dia dalam posisi lemah, dia salam enggak ada yang tegur. Terus lama-lama dia tanya, kenapa sih aku di sini? Apa salahku? Aku datang ke sini orang baru, tidak ada yang negur. Sedihnya pang. Maka ada yang bilang, kenapa tidak ada yang tegur? Mungkin kamu pertama, kamu ngerokok haus gitu. Nah orang kan mungkin tidak suka. Nah terus kan dakwahi. Contoh yang lain misalnya, yang lemah itu orang tua secara umum ya, kepada misalnya, kepada misalnya siapa, siapa itu Dafa, Dafa ini anak SMP. Misalnya bapak ibunya belum ikut kajian sunnah, dia pulang yang tiap hari minta uang jajan sama mamanya. Pertanyaan, kalau mama bapaknya belum ikut sunnah, jadi yang harus dia terapkan itu boikot bapak mamanya atau mendakwahi? Mendakwahi. Kenapa? Dia yang lemah. Ya tanda. Pulang-pulang, Dafa dari mana? Dafa makan. Diam aja. Enggak. Terus ditanya mamanya, kenapa sih kamu pulang-pulang pengajian kok berubah? Bilang, iya mama, karena mama belum sunnah ternyata. Gitu. Kata mamanya, ya sudah, kalau kamu tidak mau, enggak usah minta uang. Harus minta uang pagi-pagi. Gitu. Dalam hal ini, boikot yang dia terapkan benar atau salah? Salah. Karena dia dalam posisi lemah, dia yang butuh. Beda kalau mamanya, kayak orang tua kita dulu. Kalau kita nakal kan tidak ditegur kan? Ya tanda. Ya Pak. Kalau anak nakal tidak ditegur kan? Kita misalnya pulang malam, mama marah, tidak ditegur. Mak, makan sana. Mak, anu nama enggak. Mak, mama kenapa sih? Karena lama-lama kita yang merasa enggak enak. Kalau kita nakal, bapak marah enggak dikasih uang. Terus kata mama, coba kamu ini ambil hati bapak. Coba kamu sikatkan dulu sepatunya. Ya, coba kamu cucikan dulu motornya. Nanti kan lama-lama dia kan luruh hatinya. Ya tidak. Kalau kita bilang biar aja aku boikot bapak, bagaimana? Ya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, waktu di zaman Nabi dulu, Nabi itu sebagian orang dihajar beliau, sebagian orang didakwahi oleh beliau. Tidak semuanya dihajar. Tidak semua orang kafir musyrikin dihajar oleh beliau. Tidak semuanya diperangi. Ada juga yang dikasihi. Ya, pemuda Yahudi dikasihi di waktu dia mau meninggal didatangi. Ya, bukan dihajar. Misalnya ya Rasulullah, itu loh si fulan Yahudi itu yang pemuda itu sudah mau meninggal, biar aja mati-mati aja gitu. Enggak, beliau datang kemudian didakwahi. Ditaklukkan hatinya. Sebelum dia wafat dia sempat mengucapkan syahadat. Ini menunjukkan bahwa ada orang kafir yang dikasihi oleh Nabi. Yang oleh Nabi bukan dihajar tapi dilembutkan hatinya, ditaklukkan dengan cara didakwahi. Ada juga yang di area peperangan itu tidak bisa dikasihi. Mafia. Yang ada perang, bunuh-bunuhan. Ada kalanya begini, ada kalanya begitu. Ada kalanya keras, ada kalanya lembut. Ada kalanya memboikot, ada kalanya tidak memboikot. Yang keempat, kaidahnya adalah ikhlas karena Allah, bukan karena nafsu. Ikhlas karena Allah, bukan nafsu. Tahdzirannya atau hajarnya Nabi kepada Ka'ab dan dua temannya itu betul-betul karena Allah. Beliau mau agar ketiganya bertaubat. Beliau mau ketiganya terhindar dari sifat munafik. Jadi tidak menjawab salamnya, tidak mempergauli mereka, itu betul-betul niatnya supaya mereka kembali kepada Allah. Adapun hajar yang niatnya bukan karena Allah tapi karena nafsu, maka ini adalah hajar yang tidak pada tempatnya. Misalnya hajar sesama teman, teman pengajian. Ya. Lantaran misalnya berebutan akhwat. Yang tadinya itu teman dekat. Lama-lama kok enggak pernah teguran, kalau ada dia mending pergi gitu. Kan ada yang tanya gitu. Akhi, kenapa antum kalau sekarang ini anda perhatikan kalau datang fulan kamu mesti pergi. Kalau disebut namanya itu kamu kayak dengar setan gitu. Dia bilang, aku boikot dia, aku hajar. Kenapa hajarnya? Iya, soalnya dia kemarin sudah datang ke rumah bapaknya si Fulana. Itu karena apa jadi berarti? Karena nafsu. Bukan karena Allah. Beda kalau begini. Kenapa kamu kalau sekarang tidak pernah dekat lagi sama si Fulan? Iya, ana menghajar, memboikot dia. Kenapa? Iya, sebenarnya dia di belakang itu selama ini ngerokok diam-diam. Dia tuh pacaran islami sama akhwat. Umi abian sama Fulana. Ana sudah kasih tahu, akhi itu enggak boleh. Antum kan ngaji. Ngaji sama ustaz-ustaz sunnah, ustaz-ustaz salaf. Masa antum kayak gitu? Dia bilang, ya enggak apa-apa kan, yang penting kan itu ada khilaf ulamanya. Gitu. Ma'ai. Nah, jadi dia dibawa oleh nafsunya, lalu kemudian diboikot. Makanya ana sekarang sudah malas sama dia. Kenapa? Ana itu sudah nasihatin enggak lebih enggak kurang dari 10 kali. Saya bilang, jangan, jangan, nanti lama-lama kamu kalau tidak mau dengar saya boikot. Dia bilang, boikot aja. Nah, makanya kenapa saya boikot dia? Kenapa saya kalau datang dia saya enggak mau dekat-dekat sama dia? Karena saya menghajar dia, karena Allah. Sudah saya nasihati, dia tidak mendengar. Nah, ini baru boikot karena Allah. Bisa dibedakan kan? Nah. Karena jemaah yang dirahmati Allah, sebagian kalau antum baca di pertanyaan-pertanyaan segopok ini, saya karetin ini. Mayoritas dari pertanyaan ini adalah tentang kenapa kok katanya ada ustaz sunnah tapi memboikot ustaz sunnah yang lainnya. Saya malas untuk menjawabnya karena menjelaskannya panjang. Saya katakan salah satunya adalah karena sebagian orang menerapkan boikot itu karena nafsu. Bukan karena Allah. Hanya karena beda, misalnya gini, kalau sama saya nanti saya mau ini murid-murid sama saya. Saya boikot dia, kenapa? Karena nanti kalau orang belajar sama dia, nanti orang pergi ke dia. Hilang pengikut saya. Paham enggak? Itu nafsu atau Allah? Nafsu. Karena di dalam dakwah itu jamaah bukan saingan. Kalau antum ikhlas di dalam dakwah itu, ada yang seperti antum posisinya, maka dia itu partner, bukan kompetitor. Bila ada seorang ustadz berdakwah, ada ustadz yang lain yang dikenal pemahamannya lurus, akidahnya lurus, fikihnya bagus, ilmunya bagus, maka itu datang dia itu partner, bukan apa? Bukan kompetitor. Lah kalau begini, wah wajib semua sama dia, pindah semua. Wah gimana ya caranya supaya orang bertak bersama saya? Itu namanya memperlakukan dia sebagai apa? Kompetitor. Itu ikhlas atau tidak? Tidak. Itu tidak ikhlas namanya. Itu namanya cari massa. Apa yang mau antum harapkan dari massa yang banyak itu, antum apa yang antum harapkan? Antum dianggap terkenal, dianggap punya pengikut yang banyak, bahwa antum ustadz yang hebat, bahwa kalau antum punya dagangan bisa jadi banyak yang beli, gitu. Dakwah itu kalau ada sejenis kita, maka kita berarti bahu membahu sama dia. Ya, bahu membahu. Ada yang seperti saya, ada ustaz yang ngajar juga, alhamdulillah, berarti berkurang beban saya. Yang saya tadinya harus mendakwahi 2000, datang dia pindah ke sana 1000, jadinya beban itu di sharing gitu. Akhirnya berbagi beban, saya cuma 1000, kamu 1000. Malah enak. Ya toh enggak? Nah, sebagian orang itu menghajar saudaranya yang lain, sesama dai sunnah, itu karena faktor nafsu. Dan yang salah di sini bukan manhajnya. Catat, yang salah bukan manhajnya, karena manhaj al-sunnah adalah manhaj yang hak, yang benar, dibangun di atas dalil. Adapun orangnya kadang-kadang dibawa dengan nafsu. Misalnya ini satu pondok, ustadznya 10, yang punya pengaruh 2, terus yang satu menghajar yang satu, keluarlah ustadznya. Ditanyalah murid-murid, ustadz kenapa kok berhenti, tidak mengajar lagi? Tidak apa-apa akhi, insya Allah saya mau dakwah di tempat yang lain. Setelah digali, rupanya dihajar sama ustadz yang satu lagi. Ketika digali, ditanya pada hatinya, kenapa si ustadz antum menghajar dia? Jawabannya, soalnya saya mau apapun keputusan saya. Kalau ada dia, suaranya jadi 2. Saya mau apapun dengan saya. Saya yang ngatur semuanya. Tapi kalau ada dia, susah. Karena ustaz-ustaz yang lain lebih suka sama dia. Jadinya akhirnya menghajarnya karena apa? Nafsu. Maka yang di sini disebutkan hajar, boikot. Kaidah yang keempatnya adalah harus dibangun di atas ikhlas karena Allah, bukan karena nafsu. Makanya disebutkan di sini banyak sekali orang yang menghajar karena semata-mata mengikuti hawa nafsunya dan dia menyangka itu adalah ketaatan kepada Allah. Saya ini banyak yang menghajar. Menghajar saya banyak. Di antaranya misalnya karena saya dakwah pakai video. Maka dihajarlah, jangan belajar kepada muflih. Kenapa tidak boleh? Bahkan yang menghajar saya itu salah satunya yang dulu pernah belajar juga dari saya. Jawabannya karena dia suka nampang di media sosial. Kok bisa? Ya semua kajiannya pakai live-live begitu. Itu kan tidak ikhlas namanya. Nuduh berarti. Tahu dari mana antum ikhlas tidak ikhlas? Dilihat dari nampang dan tidak nampang. Karena ada orang siaran dengan videonya, satu pengen memang banyak like dan subscriber memang. Ada orang kepengen sekali kajian yang hadir jadi banyak. Dengan yang hadir banyak, baik yang nyata maupun yang maya, maka pahala yang dia bisa dapatkan lebih banyak. Dengan banyaknya orang, dia berkalkulasi soal jumlah pahala, soal jumlah unta merah yang akan dia dapatkan di hari kiamat. Karena Nabi SAW mengatakan apa? La ahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin na'am. Kalau engkau menjadi perantara ada orang dapat hidayah, maka setiap kepalanya kau mendapatkan pahala yang lebih baik daripada apa? Unta merah. Dia berkalkulasi. Misalnya dia pulang dilihatnya, oh tadi yang nonton 2000, ada 2000 unta merah. Semoga dari 2000 unta merah ini 100 darinya adalah unta-unta baru. Yang tadinya enggak kenal sunnah, yang tadinya enggak ngerti agama, setelah dia dengerin di live, oh bagus juga ini misalnya. Wah, ini cocok nih kayaknya. Pakai dalil nih. Ini enggak pakai nafsu nih, coba didengin. Besok di like-nya. Habis di like-nya, besok Rabu depan ditontonnya lagi, ditontonnya lagi, ditontonnya lagi. Lama-lama dia dengar sunnah, sunnah, sunnah. Lama-lama dia jadi sunnah. Kalkulasinya itu kalkulasi pahala. Bukan semata-mata kalkulasi like, subscriber, dan follower. Siapa yang bisa menjamin bahwa ini adalah pasti ikhlas? Dan siapa juga yang berani menjamin bahwa ini pasti tidak ikhlas? Itu satu. Yang kedua misalnya ustadznya itu gak pernah pakai gamis. Saya pernah dengar sendiri ya, kalau di pondok kami itu semua ustadznya itu pakai gamis. Mana ada pakai koko-koko, sarcel, masa-masa, gak ada. Ustadz-ustadz kami itu semua harumain, putih-putih, putih-putih. Pertanyaannya, haruskah begitu? Apa dalilnya yang mewajibkan anda untuk berpakaian gamis putih-putih? Yang ada istihbab. Babnya adalah istihbab. Nabi senang baju putih-putih. Tapi Nabi tidak pernah mengharamkan baju yang lain. Buktinya Nabi pernah pakai baju warna merah. Ya, yang disebut dengan hullatun hamra. Beliau pakai baju yang bagus, kainnya dari Yaman, warnanya merah, ada garis-garisnya. Jadi boikotnya karena nafsu. Bukan karena ilmu, tapi karena kejahilan. Yang tidak haram diharamkan. Yang wasilah dianggap sebagai sesuatu yang terlarang misalnya. Ini contoh saja. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka jemaah yang dirahmati Allah, saya coba ringkas apa yang kita bahas di bagian G, bagian terakhir ini. Kalau kita ketemu dengan ahlul bid'ah atau orang yang mengerjakan bid'ah dan mengajak kebid'ahan itu kepada orang lain, mendakwahkannya, maka sikap kita adalah hajar. Apa itu hajar? Jawabannya boikot. Tapi nanti ada beberapa kaidah yang antum harus tahu, yang antum harus terapkan dalam penerapan hajar ini sendiri. Coba perhatikan. Yang jelas yang perlu dipahami pertama kali adalah hajar itu adalah syariat. Buktinya Nabi SAW menghajar teman-temannya sendiri 3 orang karena memiliki sebuah kesalahan yang mereka belum bertobat darinya. Diterapkan oleh Nabi kepada tiga orang ini, siapa saja namanya tadi? Ka'ab, terus Murarah, satu lagi Bilal, Hilal. Ketiga orang ini setelah diboikot oleh Nabi, terasa sempit dadanya, terasa sempit bumi di sekitarnya. Lama-lama kira mereka taubat dan Allah terima taubatnya. Diumumkan oleh Allah penerimaan taubatnya di dalam surat At-Taubah ayat 119. Oh ya, mereka itu tidak ikut perang apa? Tabuk. Maka Hajar ini sebenarnya syariat. Supaya apa? Supaya orang yang melakukan kesalahan kembali kepada Allah. Karena ada sebagian orang yang tidak mau melakukan hajar, maka ketemu dengan kuburiyun, ketemu dengan orang yang suka nyembah kubur pun bagi mereka seperti tidak ada masalah. Seperti itu bukan syirik, seperti itu bukan dosa. Ketemu dengan orang yang misalnya yang melakukan kebidahan-kebidahan, bagi mereka biasa-biasa. Sampai-sampai mereka pun kadang-kadang mendatangkannya, disuruh masyarakat untuk mendengarkan mereka, lalu dengan mengatakan, ambillah yang baik, buang yang buruk. Padahal untuk ahlul bid'ah penerapannya haruslah boikot. Begitu. Jadi ini syariat. Ya. Perlu diketahui juga bahwa boikot atau hajar itu punya kaidah. Karena dia kaidah, berarti dalam penerapannya tidak boleh sporadis. Tidak boleh sembrono. Karena sebagian orang ada yang menerapkan boikot itu sembrono. Melanggar kaidah. Mamanya diboikot. Bapaknya diboikot. Saya ketemu ada seorang pengusaha. Itu saya sebutkan nanti, kalau saya sebutkan usahanya apa nanti menjurus ke arah sana. Meskipun mungkin antum tidak kenal. Saya bertemu dengan seorang pengusaha pernah datang ke Bali, ke rumah saya. Waktu saya masih tinggal di Regensi. Datang, kemudian kita ngobrol. Akhirnya saya kenal namanya Fulan. Waktu saya pulang ke Saudi, kenallah saya sama Fulan yang lain. Ketemu di Jogja lagi sama si Fulan yang lain ini. Ketemu di Jogja, main istilaturahim karena lagi liburan. Nah, saya ketemulah dengan bapak ibunya. Lalu saya tanya, lalu dia tanya, tinggal di mana? Saya bilang di Balikpapan. Bergulirlah cerita, sampailah cerita bahwa Fulan yang datang ke rumah saya itu sudah hampir 20 tahun tidak pernah negur lagi mama, bapak, mertua-mertuanya. Kenapa? Karena dianggap beda aliran. Mama bapaknya semua enggak ada yang ditegurnya. Istrinya enggak boleh, dilarang untuk telepon mama bapak. Jadi istri itu hanya bisa nelpon kalau tengah malam atau suami lagi enggak ada. Curi-curi. Karena kalau ketahuan dimarahin istrinya. Ya. Kenapa? Ini namanya menerapkan boikot dengan cara yang tidak sesuai dengan kaidah. Apa kaidahnya? Ada berapa tadi? 4. Sebutkan satu. Apa jemaah? Boikot itu hanya diterapkan kepada yang mendakwahkan. Adapun yang tidak mendakwahkan, yang harusnya dilakukan apa? Didakwahi, ditemani, dilembuti, supaya dia berubah. Yang kedua, yang dihajar kira-kira mau berubah. Tapi kalau seandainya diperkirakan justru tidak berubah, maka lebih bagus bukan dihajar, tapi dia apa kan? Didakwahi, dilembuti. Seperti misalnya kalau kasus tadi Ikhwan tidak mau teguran, karena dia misalnya tahu si Fulan itu misalnya pacaran sama akhwat. Maka yang pertama kali tidak langsung, kamu pacarannya? Iya, langsung boikot. Tidak begitu. Tapi dakwahi dulu, ya akhi kau antum begitu. Didakwahi. Lalu kalau perlu diancam. Kalau seandainya antum masih begitu juga, maka mulai hari ini kita tidak usah temanan dah. Antum anak hajar aja. Gitu. Jadi tidak langsung tiba-tiba boikot. Perkirakan kalau seandainya nanti mau berhenti, baru di boikot. Tapi kalau tanpa boikot bisa berhenti, kenapa harus di boikot? Ya atau tidak? Yang ketiga apa? Posisi yang menghajar atau kedudukannya lebih kuat. Kalau terbalik, dia sendiri, dia menghajar seluruh masyarakat, itu namanya ngawur. Ini bukan boikot namanya, berarti antum sebenarnya yang terboikot. Antum sendirian sunnah di tengah masyarakat yang berbuat bid'ah. Antum enggak mau sama-sama mereka sama sekali. Mereka mau bermuamal sama antum, antum tidak mau menjaga diri, enggak mau tegur sama sekali. Itu ngawur namanya. Karena antum posisinya apa? Lemah. Yang terakhir apa yang keempat? Boikot itu betul-betul muncul karena niat yang ikhlas. Apa tujuannya? Supaya yang diboikot itu kembali kepada Allah. Sebagaimana Nabi menghajar tiga orang sahabatnya supaya ketiganya bertobat. Ya. Adapun menghajar karena nafsu, maka ini adalah hajar yang salah. Dan begitulah sebagian orang di zaman sekarang, setelah mendengar hajar, mereka lupa niatnya. Maka terapkan kepada orang-orang untuk menghajar mereka, tapi tidak diingat-ingat bahwa hajar itu harus ikhlas karena Allah, bukan karena nafsu. Harus dengan ilmu. Ya. Saya contohkan tadi, misalnya menghajar temannya karena berebutan akhwat. Menghajar temannya padahal lawannya juga belum tentu diterima, ya tanda? Ya. Bisa jadi setelah nazar ternyata akhwatnya enggak mau. Dia bisa setelah itu maju. Enggak boleh enggak teguran sama orang gara-gara seperti itu. Menghajar temannya karena masalah muamalah. Menghajar temannya karena sesuatu hanya sesuatu yang sifatnya bukanlah masalah-masalah agama. Menghajar temannya karena sesama dai, karena nanti kalau dia enggak dihajar nanti orang akan ngikut ke orang yang dianggap bisa jadi kompetitor ini. Ya. Wallahu alam bisawab. Azan. Mohon penjelasannya perihal khilaf ulama itu tidak dapat dijadikan dalil, karena terkadang kita mengambil pendapat dari salah satu imam. Maksudnya adalah, memang di sebagian masalah para ulama berbeda pendapat. Perlu diketahui dan perlu diyakini bahwa para ulama itu tidak ada yang mengumpulkan seluruh ilmu. Yang mengumpulkan seluruh ilmu itu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun para ulama, semakin jauh zamannya dari Nabi, semakin mereka akan kehilangan sebagian-sebagian cabang ilmu. Maka ada sebagian ulama yang mengerti satu hadis tapi tidak mengerti hadis yang lain. Ada sebagian ulama yang mengerti masalah ini yang tidak diketahui oleh ulama yang lain. Maka mereka pun berpendapat sebagaimana yang mereka pahami, sebagaimana ilmu yang sampai kepada mereka. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam kitab beliau Raf'ul Malam An A'immatil A'lam. Ada sekian banyak faktor kenapa para ulama berbeda pendapat. Salah satunya adalah ada sebagian hadis yang sampai kepada fulan tapi tidak sampai kepada fulan yang lain. Ada sebagian hadis yang sampai kepada dia tidak kepada yang dia. Maka kadang-kadang ada khilaf di antara para ulama dan sebagian masalah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada khilaf di antara para ulama, maka antum kita semua perlu menggali ini berpendapat demikian dalilnya apa, yang ini demikian dalilnya apa. Lalu kemudian dibandingkan kekuatan dalilnya. Dan membandingkan kekuatan dalil perlu banyak ilmu alat. Bahasa Arab, kaidah-kaidah fikih, usul fikih, ilmu hadis. Kalau sekiranya misalnya ini menghukumi A karena dia menggunakan hadis yang ternyata hadisnya dhaif, ini menghukumi yang sebaliknya karena dia menggunakan hadis yang sahih, maka kira-kira antum terima hadis yang mana? Yang sahih. Berarti terima pendapat yang pakai hadis yang sahih. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kalau ada khilaf di antara para ulama, tidak boleh berpendapat begini, aku pilih yang ini aja. Kenapa? Soalnya yang penting kan ada khilaf ulama. Aku pilih ini aja lah. Kenapa? Soalnya ini lebih enak. Dan lagian kan ada khilaf ulama. Kalau seperti itu, biasanya kita akan memilih bukan dengan ilmu, tapi dengan nafsu. Pilihan kita jatuh karena sesuai dengan yang kita mau. Saya contohkan misalnya dalam hal musik. Kata Ustaz Anu, musik boleh. Alasannya karena Yusuf Qardawi bilang boleh. Lah kenapa dikatakan boleh? Iya, karena menurut dia hadis tentang larangan musik adalah hadis yang dhaif. Yang satu lagi mengatakan musik haram. Alasannya kenapa? Karena ada hadis yang mengharamkan musik. Loh, katanya Yusuf Qardawi tadi hadisnya dhaif. Mereka menjelaskan, oh bukan dhaif, itu tidak mengertinya, ketidakmengertiannya Yusuf Qardawi. Karena Yusuf Qardawi itu bukan orang pertama, sebelum beliau juga sudah ada, yaitu Ibn Hazm. Jadi kalau mau pakai dalil bukan Yusuf Qardawi, enggak level. Levelnya lebih tinggi lagi sekalian. Siapa? Ibn Hazm sekalian. Enggak level kok cuma sampai sekarang. Orangnya juga masih hidup. Yang masih hidup itu masih bisa tergelincir. Yang masih hidup itu masih bisa sesat. Itu tidak. Karena tidak ada yang bisa menjamin hidayah itu akan terus bertahan sampai akhir hayat. Nah, sama Ibn Hazm sekalian. Dijelaskan para ulama yang lain. Loh, Ibn Hazm kenapa menganggap hadisnya dhaif? Dia bilang karena hadisnya riwayat Bukhari dan diriwayatkan secara muallak, terputus sanadnya. Siapa? Sanad dari Bukhari ke Hisham bin Ammar. Lalu para ulama kita yang lain mengatakan, oh itu ketidakmengertiannya. Yang benar Hisham bin Ammar itu gurunya ketemu langsung. Disebutkan secara mu'allak tapi dengan bahasa yang jazm. Jazm itu pakai kata qala, kalimat aktif. Dia mengatakan Hisham berkata. Maksudnya adalah Imam Bukhari dengar dengan telinganya sendiri. Bukan dari telinganya orang. Dia dengar dengan mulutnya Hisham sendiri, bukan mulutnya orang. Dia bilang Hisham berkata, berkata. Dia dengar dengan telinganya, dari mulutnya Hisham sendiri, karena memang gurunya. Beliau tidak mengatakan qila, dikatakan, diceritakan. Karena kalau dikatakan berarti tengah-tengahnya ada perantara yang lain yang membuat sanadnya Bukhari ke Hisham bin Ammar putus. Katanya, diceritakan bahwa. Tapi karena Imam Bukhari menggunakan kalimat jazm, berkata Hisham, maka dia pasti mendengar langsung, karena memang gurunya. Maka pendhaifannya Ibnu Hazm, karena Ibnu Hazm tidak mengerti dalam masalah ini. Wih, kamu hebat betul. Kamu sama Ibnu Hazm tinggian siapa? Maka kita jawab, bandingkan jangan sama saya. Bandingkannya kepada para ulama yang lain. Karena ini perkataan para ulama yang lain, kami nukil. Yang mereka mengerti tentang hadis. Adapun Yusuf Qardawi hanya mengikut kepada yang sebelum-sebelumnya. Ya. Lalu saya katakan, kalau tidak salah masalah musik, masalah bioskop, masuk bioskop saja boleh kok. Yang di sana lengkap, bukan cuma musik, aurat, ya kan? Itu enggak? Ikhtilat laki perempuan. Itu aja boleh, apalagi cuma masalah musik. Maka ada khilaf di antara sebagian ulama Ibnu Hazm dengan yang lainnya, diikuti oleh orang-orang yang mengikutinya dengan nafsunya, dan dilawan oleh orang-orang yang mengikutinya karena ilmunya. Nah, dalam kondisi seperti ini tidak boleh berdalil dengan kata-kata yang penting kan ada ulamanya, yang penting kan ada khilafnya. Kalau yang seperti itu nanti jadinya hawa nafsu. Maka ada sebagian artis yang mengatakan gini, kalau masalah celana saya pilih Ustaz Fulan, kalau masalah musik saya usulin Ustaz Fulan, kalau masalah anu saya pilih Ustaz Fulan, saya bikin jawaban. Antum memilih ini, dalam bab ini milih ini, dalam bab ini milih ini, dalam bab ini milih ini, pakai apa? Orang antum baru taubat. Orang baru taubat milih kekuatan dalil pakai apa? Kalau bukan pakai nafsu, bukan pakai ilmu. Maka khilaf ulama bukan dalil. Dalil itu adalah Al-Quran dan Sunnah, pemahaman para sahabat, ijma' mereka yang dibawakan di setiap dari dalil, di setiap pendapat. Ingat ya, pendapat ulama bukan dalil. Dalil itu adalah Al-Quran, Sunnah, perkataan para sahabat, ijma' mereka, atau perkataan satu dari mereka yang tidak diingkari oleh para sahabat yang lain, yang dijadikan landasan dari pendapat itu. Bukan pendapatnya yang dalil. Paham ya? Boleh makan menggunakan tangan kiri? Apakah boleh makan tangan kiri bagi orang kidal karena kebiasaan sejak kecil? Jawabannya tetap haram. Antum kalau perhatikan, saya nulis pakai tangan apa? Ini dari kelas 1 SD. Saya tidak pernah makan dengan tangan kiri, bahkan susah. Kalau saya mau anggap lah, saya ambil sendok pakai tangan kiri. Ini karena tidak terbiasa, jadi langsung otomatis pindah ke kanan. Gitu. Misalnya makan gorengan ya. Saya makan gorengan. Ini ote-ote, di kirinya apa? Lombok biji. Itu tidak bisa gini. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena ini tangan ini kaku. Jadi tidak bisa berdalil dengan karena kidal sejak kecil. Tidak bisa. Harus ganti. Ya, makanya ada orang ditegur oleh Nabi SAW, pakai tangan kanan. Dia bilang, saya enggak bisa, kebiasaan. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, mulai besok enggak akan bisa. Maka setiap dia angkat tangan kanannya, enggak bisa. Ya. Jadi tidak boleh berdalil dengan kebiasaan. Kebiasaan itu bisa berubah. Sudah jam 8. Pertanyaan cuma dapat berapa tadi? Cuma dapat 2. Apa hukumnya Ustaz Salafi jadi caleg? Kalau saya tidak salah ingat, guru saya pernah mengatakan la yang bagi, tak pantas bagi seorang penuntut ilmu untuk terjun di dalam dunia politik praktis. Ketika beliau ditanyakan soal apa hukumnya nyoblos, Maka beliau mengatakan ada khilaf di antara para ulama dan berijtihad sesuai dengan kebutuhan nyoblosnya. Adapun penuntut ilmu, jadi yang dicoblos lah yang bagi, enggak pantas. Sebagai pembanding, saya beberapa waktu yang lalu baca ada tulisan Pak Habibie menasihatkan kepada mahasiswa-mahasiswa Madinah agar mereka sepulangnya nanti mereka dari Madinah jangan jadi politikus. Kenapa? Karena dia pernah di dalam dan dia pernah merasakan bagaimana berjuangnya dia untuk negara ini. Apakah dipuji ataukah dicaci? Tetap dicaci. Dan kata beliau, ini bukan ranahnya untuk kalian yang belajar agama. Belajar agama itu dakwah, ngajak orang masuk surga. Adapun masuk ke dalam politik, itu kotor di dalamnya. Ya, maka saya katakan, ustaz, mau salafi enggak salafi, jadi caleg itu tidak pantas. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika.